Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah Ad-du'a'u dawa'un Wad-du'a'u min anfa'il adwiyati wa huwa aduwul bala'i yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazala wa huwa silahul mu'min kama rawi al-hakim fi sahihihi min hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min wa imadud din wa nurus samawati wal ard. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit yuhyi al ardu ba'da mautiha wa yunshi'u as-sahaba ath-thiqal wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi was salatu was salamu ala nabiyyina sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Faslun ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Kalau di situ ad-du'a'u dawa'un. Taib. Ala kulli hal. Qala al-mu'allif rahimahullah wad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Mawujud hunak? Wad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Du'a min anfa'il adwiyah. Yaitu di antara obat, di antara seguna-gunanya apa obat, ya, sebaik-baik, paling bermanfaatnya obat. Di sini min imma maksudnya adalah tab'id atau menunjukkan jenis. Ala kulli hal, mungkin di sini maksudnya tab'id. Doa termasuk di antara obat yang paling bermanfaat, doa. Yang diremehkan banyak orang dan menganggap doa itu tidak cukup. Betul, memang doa tidak cukup jika tanpa ikhtiar. Tetapi betapa adanya seseorang yang memang tidak berkemampuan namun hanya bisa berdoa, maka Allah Ta'ala jawab doanya karena kuat doanya. Dan kemudian disifati setelah pensifatan min anfa'il alwiyah, sifat berikutnya wa huwa aduwul bala, dan doa adalah musuhnya musibah. Bagaimana bisa doa itu disifati sebagai musuhnya musibah? Karena yadfa'uh wa yu'alijuh. Pertama, doa bisa menahan bala, menjadi sebab tertahannya bala. Wa yu'aliju, bahkan bisa mengobati bala tersebut. Wa yamna'u nuzulahu, bisa mencegah turunnya bala tersebut. Wa yarfa'u, bisa mencabut atau menghilangkan bala tersebut. Atau yukhaffifuhu idza nazal, atau mungkin tidak yarfa'uh. Kalau rafa' itu artinya mencabut, yaitu mengangkat, berarti hilang sama sekali. Tapi bisa au yukhaffifuhu, meringankan, walaupun balanya masih ada tapi lebih ringan. Dan kadang yang diperingan bukan balanya, tetapi iman yang ditambah sehingga terasa ringan. Kadang bala itu sama, tetap ada. Tapi kenapa keras ringan? Bukan karena balanya berkurang, tapi karena imannya bertambah. Kadang ada satu musibah yang menimpa orang yang berbeda. Misalnya musibah kefakiran. Yang satu kurang bersyukur, yang satu tetap bersyukur. Maka pasti rasanya beda, karena imannya beda. Berarti di sini ikhwas kalian, bala itu menghadapinya harus dengan iman, sehingga seseorang bisa bersabar akannya atau bersabar dengannya. Dan dengan iman itu, yang tadinya musibah menjadi, yang tadinya pahit menjadi lezat atau manis. Ya. Dan dengan syukur, yang tadinya lezat menjadi semakin lezat. Ayukhafifuhu idza nazala. Ya, jadi doa bisa meringankan bala jika nazal. Nazal di sini fa'ilnya itu al-bala. Wa huwa dhamir kembali ke bala, dia adalah si afan. Dhamir kembali ke apa? Ad-du'a. Doa adalah silahul mu'min. Doa adalah silah, yaitu senjata. Senjatanya mu'min. Seseorang ketika memiliki senjata, maka dia akan lebih berani. Ya. Begitu juga ketika antum berdoa, maka antum akan lebih berani dalam mengarungi hidup ini. Dan kita temukan orang yang paling pengecut adalah orang yang paling jarang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Itu paling takut. Takut miskin. Ya. Takut miskin. Kemudian takut musuh dengan ketakutan yang tidak lazim, tidak wajar. Mereka adalah orang-orang yang jarang berdoa. Tapi orang yang betul-betul dia dekat kepada Allah, sering berdoa, maka dia memiliki silah, memiliki senjata yaitu doa. Yang menguatkan hatinya dan memantapkan imannya insyaAllah. Kama rawal hakimu fi sahihi. Ini riwayat al-imam al-hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala sahihain. Sebenarnya ini pemutlakan kitab Al-Hakim terhadap, pemutlakan lafal sahih, nama sahih terhadap kitabnya Al-Hakim ini mubalaghah, yaitu berlebihan kesannya, karena kitab Al-Hakim namanya Al-Mustadrak ala sahihain, yang di dalamnya juga terdapat hadith-hadith yang lemah, bahkan lemah sekali. Jadi pemutlakan atau penyebutan kitab sahih untuk kitabnya Mustadrak Al-Hakim ini penyebutan yang kurang tepat. Ya, mungkin entah apa maksud dari Al-Imam Ibn Qayyim dalam hal ini, wallahu a'lam ala kulli hal. Dan mungkin nanti di beberapa hadith yang akan disebutkan ada di antara hadith yang dhaif memang. Min hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya mukmin. Nah, antum ketika ingin menguasai suatu fan minal funun, suatu apa fan itu? Bidang, ya, bidang, ya. Suatu bidang yang antum sukai. Misalnya antum suka bidang bahasa Arab, nahwu dan sharaf misalnya. Maka antum berdoa kepada Allah untuk agar Allah Ta'ala memberikan antum rezeki menguasai bidang tersebut, ya. Kalau misalnya antum suka dengan Al-Quran, maka minta sama Allah. Antum suka ilmu fiqih, maka mintalah sama Allah Ta'ala. Mudah sekali bagi Allah untuk menjadikan antum ahli dalam bidang tersebut. Atau antum ingin menjadi seorang mutafannin. Karena seseorang terhadap ilmu itu, imma dia mutakhasis, imma dia mutafannin. Atau imma dia mazbalah, enggak bisa apa-apa. Sampah. Mutafannin, yaitu yang menjamak antara beragam funun, yaitu menjamak semua dari bidang. Ini mutafannin. Adapun mutakhasis itu yang spesialis. Jadi ada spesialis dan ada, kayak misalnya di kita ada dokter umum dan ada dokter spesialis gitu ya. Antum kalau misalnya ke dokter umum kan penyakit apapun bisa nanti ke dokter umum. Nah, kira-kira jadwalnya lebih padat mana? Dokter umum atau dokter spesialis? Kira-kira? Umum. Anda nggak tahu? Anda tanya antum makanya. Barangkali antum pernah jadi dokter mungkin. Mungkin karena pengetahuannya lebih luas di beragam cabang permasalahan kesehatan, mungkin saja dokter umum itu bisa berfatwa lebih panjang lagi dan orang-orang bisa datang dengan beragam kasus kepadanya. Tetapi belum tentu untuk masalah yang lebih detail dokter ini bisa menjawab. Karena perlu spesialis, perlu ahlinya lebih detail. Maka dokter khususlah atau spesialislah yang berhak menjawab. Begitu pula dalam keilmuan, ada ulama yang mutafannin, ada ulama yang mutakhassis, atau talib yang mutafannin atau talib yang mutakhassis. Mutafannin itu yang menjamak beragam bidang dan menguasai akar-akarnya. Ya, walaupun belum tentu cabang-cabangnya betul-betul dikuasai. Ada juga mutakhassis dari akar dan cabang satu bidang dia kuasai, tapi dia tidak begitu paham dengan bidang lainnya. Nah, ini. Maka kalau antum ingin mutafannin dan anda lebih suka dengan mutafannin, menjamak beragam, tapi tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang dipaksakan untuk begitu. Misalnya antum mau mutakhassis dalam fiqih muamalat, maka mutakhassis di situ antum. Detail-detailnya itu pahami. Tapi rajul mutafannin itu untuk detail-detailnya kadang-kadang enggak bisa jangkau dia. Hanya bisa global dan juga rincian di masalah usulnya dari setiap bidang itu bisa. Ya, tapi ya semua ada rezekinya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Ya, mutakhassis ada kelebihannya, mutafannin ada kelebihannya. Iya, kadang-kadang kita datang misalnya ke seorang ahli muamalat misalnya. Kita bertanya tentang masalah bagaimana akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah misalnya. Enggak tahu dia. Enggak tahu. Walaupun Ustaz Sunnah misalnya. Enggak tahu. Taib. Ya gimana dong? Tapi kalau kepada seorang alim yang mutafannin, kita nanya akidah Asy'ariyah, dijawab oleh dia. Kita nanya tentang gharar, dijawab oleh dia. Kita nanya tentang masa iddah untuk hamil, dijawab oleh dia. Kita nanya tentang misalnya masalah tafsir dari misal tafsir wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dia jawab. Masya Allah, yang seperti ini memang butuh murojaah yang lebih banyak lagi. Ya, jadi ya masing-masing ada kebaikannya. Taib, kalau antum pengen seperti itu, maka minta sama Allah. Dan mudah bagi Allah untuk menjadikan antum apapun yang terbaik. Wa imaduddin, tiang agama. Dan ini bisa dikiaskan seperti solat, karena solat makna bahasanya doa, dan solat itu tiang agama. Dan seseorang bisa lebih mantap lagi doanya ketika lagi solat. Hanya saja sayang banyak orang yang kurang belajar bahwasanya doa di akhir tasyahud itu bermanfaat sekali dan akan Allah Ta'ala jawab. Ya, sebagian dari orang enggak ngerti itu. Sehingga kadang bertanya, kenapa kok kalau tasyahud akhir lama banget salamnya. Ya, dan memang betapa banyaknya orang itu pengen cepat-cepat kalau sholat. Pengen cepat-cepat kalau qomat. Ini karena kejahilan, karena enggak ngerti. Bahwasanya antara adzan dan iqamah itu ada waktu buat berdoa. Kata Nabi SAW, ad-du'a bainal adhanaini la yurad. Atau kama qala Nabi SAW, doa di antara adhan dan iqamah tidak ditolak. Ya, tapi kadang-kadang baru timer apa namanya bersuara dikit langsung pada tegap pengen cepat-cepat qomat. Tidak mengisi waktu antara adhan dan iqamah dengan doa. Melainkan diisi dengan kadang-kadang perbincangan dunia, hal-hal luar dan seterusnya, atau bengong. Ya, ini karena kejahilan. Padahal itu waktu-waktu yang sangat baik untuk berdoa. Ya. Taib wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Karena doanya seseorang itu nanti di antara langit dan bumi itu akan akan berkelahi dengan musibah, sebagaimana nanti insyaallah akan kita sebutkan. Wa nurus samawati wal ard. Baik, تفضل. Qala al muallif. Thumma qala muallif rahimahullah wa lahu ma'al bala'i thalath maqamat. Ahaduha an yakuna aqwa min al bala'i fayadfa'u. Athani an yakuna ad'afa min al bala'i fayuqawwi 'alayhi al bala'. Fayusabu bihi al 'abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifa. Athalith an yataqawama wa yamna'a kullun wahidin minhuma. Wa yamna'a kullu wahidin. Kullu wahidin minhuma sahibahu. Baik, ahsant. Walahu ma'al bala'i thalathu maqamat. Walidu'ai ma'al bala'i thalathu maqamat. Yaitu doa dengan bala ada tiga derajat atau tiga keadaan. Ya, tiga keadaan atau tiga derajat. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uh. Doa itu aqwa minal bala' fayadfa'uh, lebih kuat daripada ujian tersebut. Di sini lebih kuat bukan dalam artian lebih kuat dari perintah Allah, bukan lebih kuat dari takdir Allah, bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya adalah Allah Ta'ala menciptakan bala, yaitu menciptakan bala, dan Allah Ta'ala juga menciptakan doanya antum. Jadi ada kedua makhluk, makhluk pertama yaitu bala, makhluk kedua doa antum. Gerakan doa antum itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Dan ternyata Allah kehendaki makhluk yang disebut doanya antum ini itu lebih kuat daripada bala tersebut. Fayadfa'uh, maka bala tersebut pun menangkal, maka doa tersebut pun menangkal balanya, bala tersebut. Ya, begitu. Ketika lebih kuat daripada balanya. Dan siapa yang lebih tahu tentang lebih kuat doa kita atau balanya? Allah yang lebih tahu. Ya, dan kita tidak tahu seberapa kuat dibanding doa kita dibandingkan bala, tapi kita dituntut untuk betul-betul doa bersungguh-sungguh. Doa bersungguh-sungguh. Ya, taib. Kalau memang ternyata doa kita lebih kuat, alhamdulillah, maka doa ini dengan izin Allah Ta'ala menangkal bala. Atsani, yang kedua. An yakuna du'a'u ya ad'afa minal bala. Doa ternyata lebih lemah dibandingkan ujian yang ada. Nah, lemahnya doa ini karena beragam sebab. Karena beragam sebab yang sudah pernah kita bahas. Fayuqawwi 'alaihil bala'u. Bisa juga kalau di sini fayaqwa 'alaihil bala'u. Dua-duanya sahih. Maka bala itu lebih dominan atasnya, yaitu lebih menanglah atasnya, lebih kuat dibandingkan dengan doa. Fayusabu bihil abdu, maka hamba tersebut pun terkena musibah itu. Walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifa. Tetapi doa itu kadang-kadang bisa juga meringankan bala. Musibah tetap ada, tapi teringankan. Wa in kana dha'ifa, walaupun ya doanya lemah. Maka sebagian dari orang awam, mereka bilang, kami sudah berdoa, tapi kok masih begini-begini aja. Nah, tuh kalimat tersebutlah di antara yang mengindikasikan bahwasanya doa mereka selama ini lemah. Iya. Orang kalau misalnya berkata, saya sudah doa, Ustaz, tapi masih gini-gini aja. Ini menunjukkan melemahnya iman mereka. Iya, lemah iman mereka, benar. Siapapun yang berkata begitu, ya, misalnya bujangan, ya udah agak tua, udah agak lapuk gitu, saya udah doa Ustaz, tapi nggak dikasih-kasih sama Allah, itu menunjukkan antum masih kurang imannya berarti. Karena kalimat seperti ini tergolong kalimat isti'jal, yaitu kalimat ketergesaan, walaupun memang sudah lama berdoa. Barangkali doanya yang sudah lama itu barangkali lemah doanya. Doa tapi barang dengan kurang percaya gitu sama Allah. Doa tapi cuman ngejajal Allah doang gitu loh. Kira-kira kalau saya doa dikasih enggak ya? Coba saya lihat setahun lagi, dikasih enggak? Ah ini ngejajal ini, nantang. Tapi doa udah serahkan kepada Allah dan yakin Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Pun kalau tidak dikabulkan dengan bentuk yang dia inginkan, husnudzan sama Allah, pasti Allah kabulkan dengan bentuk yang lebih baik yang tanpa saya sadari. Coba husnudzan kayak gitu. Kadang-kadang suudzan duluan orang. Dengan mengatakan kemudian saya udah lama doa. Barangkali doanya sampean itu, kadarnya rendah, imannya kurang. Bahkan diselingi dengan tudingan atau suudzan atau kurang percaya kepada Allah. Ya. Dan kadang kita melakukan itu. Antum misalnya minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah saya pengen menguasai bahasa Arab betul-betul sehingga bisa baca kitab betulan gitu, tanpa harus dibimbing, maksudnya memang bisa mengikrobkan bahasa, baca kitab free gitu, normal gitu, kayak ustad-ustad gitu. Dalam 2 tahun, ya Allah saya minta kepada Engkau ya Allah. Tapi dalam hati itu dia gak percaya. Dia gak percaya, mana mungkin orang kayak saya bisa kayak gitu. Atau mana mustahil lah orang bisa 2 tahun kayak gitu. Gak percaya gitu. Nah di sini berarti dia tidak percaya sama Allah. Minta tapi gak percaya. Itu gimana? Minta tapi suudzon. Ibarat kalau misalnya kita ke rumah orang kaya. Neken bel tapi paling gak disahut sama pemilik rumah. Itu terus ngapain sampean ngerti kan gitu. Ngapain neken bel kalau misalnya merasa tidak akan dijawab oleh pemilik rumah. Kan gitu. Minta sama Allah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah dalam keadaan kalian benar-benar yakin terhadap jawaban doa tersebut. Tapi tentu doa yang betul-betul memang benar ya, doa yang memang tidak mustahil. Kalau misalnya doa yang mustahil secara kemanusiaan, misal ya Allah jadikan saya nabi. Nah, ini malah doa yang haram. Saya pengen jadi nabi ya Allah, biar dapat mukjizat, biar saya bantai itu orang-orang kafir. Enggak bisa kayak gitu. Atau doa yang memang mustahil secara kemanusiaan lainnya, seperti ya Allah, saya pengen bisa bahasa Arab full besok pagi, biar saya langsung bisa ngajar dakwah-dakwah misalnya. Nah ini mustahil secara kemanusiaan. Gak ada manusia yang bisa gitu. Ulama sampai kapanpun gak ada yang bisa. Tadi gak bisa bahasa Arab, besok langsung bisa 100%. Gak bisa seperti itu. Itu mustahil secara kemanusiaan. Taib. Di sini kalau doanya lemah, maka bala lebih kuat dan tetap kena dia dengan musibah itu. Tetapi boleh jadi doa yang lemah itu sedikit meringankan bala tersebut. Al-thalith, keadaan ketiga. An yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Keduanya ini saling berseteru ya, saling yataqawama, ini qawama yuqawimu itu saling apa ya? Apa bahasa enaknya? Saling berantem, saling berkelahi, saling bersaing. Gitu ya. Saling apa ya? Apa Indonesianya? Antum tahu Indonesia, Syekh? Antum orang Kalisari ya? Ayat taqwama apa artinya? Lebih baik apa artinya? Hah? Antum kesian banget sih kayaknya. Dari tadi. Syafakallah, kesian banget antum. Apa ayat taqwama? Ada yang tahu yang lebih tepat? Saling beradu ya gitu ya. Saling beradu. Taib. Mungkin itu yang lebih. Mungkin itu yang lebih. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah. Dan saling mencegah satu sama lain dari pemiliknya. Yaitu yang doa itu mencegah bala untuk datang ke pemiliknya. Bala pun mencegah doa untuk datang ke tujuannya. Ya. Nah, taib. Dilanjutkan. Fadhil. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qad rawa al-hakim fi sahihi من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر Wadu'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Wa fihi aydan min hadith ibn Umar anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaykum ibadallahi bid-du'a'i. Wa fihi aydan min hadith Thu'ban. Thu'ban. Apa makna Thu'ban? Thu'ban. Wa fihi aydan min hadith Thu'ban 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu al-qadara illa ad-du'a'u. ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. طيب قال المؤلف رحمه الله وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. Di sini hadis riwayat Al-Hakim hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yughni hadharun min qadar. Baik, apa makna qawlihi la yughni hadharun min qadar? Hadhar yaitu sikap waspada, ya kan? Baik, sikap waspada terhadap takdir. La yughni, ya, tidak apa? Tidak cukup, ya. La yakfi, la yughni, la yakfi. Tidak cukup sikap waspada saja terhadap qadar. Ya. Tidak cukup sikap waspada begitu saja terhadap qadar. Dan ini hadis ini sama dengan hadis berikutnya insyaallah. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang turun dan apa yang belum turun. Nah, taib di sini. Ini hadis sebenarnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga dan anda mendapatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan syarahnya tentang masalah atau tentang hadis ini, walaupun hadis ini dhaif sebenarnya. Hadis ini dhaif. Tapi insyaallah maknanya sahih. Ya. Doa di sini katakan wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Maka kemudian Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi mengomentari dan menyebutkan di sini inna du'a'a yanfa', ya kan, di sini doa yanfa', bermanfaat doa itu terhadap apa yang nazal, turun. Nah, dikatakan oleh beliau ay min bala'in nazal, bermanfaat dengan bagaimana manfaatnya, birraf'i in kana mu'allaqan, ya, birraf'i in kana mu'allaqan wa bisabri in kana muhkama. Ini kalimat, perhatikan ini penting. Doa, ya, bermanfaat terhadap apa yang mimma nazal. Mimma nazal, bukan mimma lam yanzil. Ini ada dua hal. Doa bermanfaat untuk bala yang sudah turun. Dan kemudian di hadis wa mimma lam yanzil, dan terhadap bala yang belum turun. Ya. Doa bermanfaat untuk bala yang sudah turun dan bermanfaat untuk antisipasi bala yang belum turun. Nah, ini dua, ya. Beda. Antum belum dapat musibah sekarang, maka antum minta kepada Allah, ya Allah. Kayak misalnya antum mau safar, ya. Misalnya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu kan sebenarnya ada permohonan kepada Allah agar antum dilindungi dari segala mara bahaya di dalam safar. Kan belum turun balanya itu. Ya, taib. Itu yang belum turun. Yang sudah turun, misalnya antum lagi kena musibah apa, antum berkata, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu, misalnya antum minta kepada Allah, untuk mengislahkan urusan antum yang sekarang sedang kena bala nih. Maka ini untuk bala yang sudah turun. Taib, sekarang bala yang sudah turun dikatakan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Puri rahimahullah, apa sih manfaatnya? Satu, birraf'i in kana mu'allaqa. Dua, bisabri in kana muhkama. Ya, pertama apa tadi? Birraf'i in kana mu'allaqa. Yang kedua, bisabri in kana muhkama. Coba bisa enggak terjemah itu? Yaitu doa ketika turun, doa setelah turun bala padanya. Dia berdoa. Maka doa itu bermanfaat untuk dua hal. Pertama, ar-rafa', kedua sabar. Birraf'i in kana mu'allaqa. Apa artinya? Doa itu bermanfaat untuk mencabut bala kalau misalnya bala tersebut masuk ke takdir yang mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir yang muqayyad. Itu takdir yang bisa berubah. Takdir yang bisa berubah. Ya, takdir yang bisa berubah ini bukan yang khusus di Lauh Mahfuz. Tapi takdir yang di catatan malaikat. Ya. Maka doa ini bermanfaat untuk bala yang turun ke kita, sudah turun. Antum sudah turun balanya. Sudah ada pada antum ujian tersebut. Maka antum berdoa. Dan kalau memang bala tersebut Allah kehendaki bisa berubah, karena bala ini masuk ke dalam takdir yang mu'allak, yang bisa diubah dengan doa, yang disebut mengubah takdir. Doa bisa mengubah takdir. Maka perubahan doa ini, perubahan bala ini gimana perubahannya? Dari yang tadinya ada bala jadi hilang. Birraf'i in kana mu'allaqa. Faham gak ikhwan? Hah? Faham? Ya, jadi bermanfaat ya kalau misalnya antum kena bala terus antum hilang. Dan misalnya ini kena, lagi kena musibah beliau nih. Sakit. Sakit. Sudah kena belum? Nazala, qad nazala. Tayyib. Qad nazal bala. Kemudian dia berdoa. Yanfa. Tapi kita lihat di sini apakah emang ini misal ini penyakit takdir mu'allaq atau takdir muhkam? Mubram. Takdir mu'alak yang bisa diubah dengan doa. Maka ketika dia berdoa, Allah Ta'ala ubah takdir sakitnya menjadi takdir sehat. Seperti enggak? Jadi dicabut balanya menjadi normal lagi. Gitu, paham? Begitu juga sakit gigi, tidak tahu apa, dan seterusnya. Ya, begitu semua. Atau apapun dari musibah, apapun itu. Ya. Birraf'in kada mu'alaqa. وَبِالصَّبْرِ إِنْ كَانَ مُحْكَمًا. Atau manfaat kedua, atau di sini, atau karena ini beda. Satu sama dua ini. Yang kedua, بِالصَّبْرِ. Manfaat yang kedua, sabar. Antum mendapatkan kesabaran. Jika takdir tersebut muhkam, yaitu yang dia enggak bisa diubah. Sudah ada di lauh, memang semua sudah ada di Lauh Mahfuz. Maksudnya di Lauh Mahfuz, itu betul-betul tercatat antum akan terus mendapatkan itu. Ya, akan terus mendapatkan itu. Ya. Sekarang coba Alwi, antum ini sakit flu, tahu enggak kapan antum bakal sembuh? Enggak tahu kan? Yakin? Ntar sore sembuh enggak kira-kira? Kurang tahu, bukan kurang, emang enggak tahu. Insyaallah aja gitu. Tapi insyaallah kan enggak menunjukkan antum tahu. Taib, antum enggak tahu. Berarti antum enggak tahu dong. Apakah ini penyakit masuk ke takdir yang mu'allak atau ke takdir yang muhkam? Ya kan? Bisa berubah dengan doa atau tidak bisa berubah dengan doa? Antum enggak tahu. Barangkali antum doa sekarang, nanti siang sudah lepas dari penyakit. Bisa? Berarti kalau lepas dari penyakit ini, doa ini bermanfaat dari segi apa? Rafa', mencabut bala tersebut. Paham enggak? Tapi kalau misalnya ternyata antum sudah doa, ay sampai seminggu enggak sembuh-sembuh, anda enggak doain antum. Ya, tapi sampai seminggu enggak sembuh-sembuh. Ya, kalau bisa sih sembuh nanti sore udah sembuh, biar kamera nanti bisa ke Lenteng Agung ya. Ya, sampai seminggu enggak sembuh-sembuh, repot. Anda juga repot nanti jadinya. Ya. Maka berarti doa antum selama ini kira-kira gimana tuh? Nah, di sini lihat. Wa bis-sabri in kana muhkama. Manfaat doa kalau ternyata tidak bisa mencabut atau menolak takdir yang bisa dirubah, maka doa tersebut bermanfaat dengan adanya Allah Ta'ala berikan kesabaran. Kalau misalnya musibah tersebut masuk ke dalam takdir yang muhkam. Takdir yang muhkam itu takdir yang sudah pasti dan gak bisa diubah. Dengan doa, gak bisa diubah. Ya, gak bisa diubah. Ya, begitu. Contoh lagi, contoh lain. Misal seseorang tertabrak, lagi naik motor, ketabrakan dan parah. Kemudian dia, ya qadarullah, pokoknya tulangnya geser atau gimana, sakitnya Masya Allah. Ya. Dia minta sama Allah, ya Allah kembalikanlah posisi tulang saya Allah. Secara logika, susah ya, gak gampang ya. Tapi kalau emang Allah Ta'ala inginkan gampang. Cuman kan logika kita kan bilang, susah, susah nih. Nah, kemudian dia doa, ya Allah kembalikan posisi tulang saya Allah. Maka ternyata siangnya kembali lagi posisi tulangnya. Ah, berarti ini doa dia apa gunanya? Rafa'. Dan ini masuk ke takdir yang bisa diubah. Taib. Tapi ternyata secara logika maupun secara takdir ini ya balik lagi ke engsel aslinya, ya nunggu waktu yang agak lama, sebulan atau lebih. Ya, maka mau dia doa sepayah apapun tetap aja gitu. Maka ini masuk ke takdir muhkam. Nah, di sini lihat apakah doa bermanfaat untuk dia apa enggak. Kalau misalnya dia sabar, berarti doa tersebut bermanfaat. Tapi kalau misalnya dia tetap misu-misu dan saya udah doa sejak lama, berarti doa tersebut enggak bermanfaat buat dia. Ngerti, ikhwan? Ya, ini detail nih, masalah yang detail. Yang orang terutama perempuan enggak bisa memahami kayak gini. Perempuan hanya pengen memahami apa, cepat jadi, dah saya udah doa gitu. Kok sampai sekarang banyak, coba antum lihat aja antara laki-laki dan perempuan yang lebih banyak mengeluhkan tentang doanya sendiri, ya perempuan. Perempuan. Kan ibu udah doa kayak gini, ibu seorang ibu bilang gitu, ibu udah doa gini, ibu udah lama doa, Masya Allah. Ya. Misalnya ekonomi keluarganya atau suaminya. Suaminya misalnya tidak baik lah perangainya, emosian, temperamen dan seterusnya. Suka mukul atau apalah gitu. Nah, kemudian istrinya doa minta sama Allah. Kalau dia paham ilmu ini, dia udah lama doa, ya, dan dia tetap sabar, maka ketahuilah bahwasanya doa itu berarti bermanfaat buat dirinya. Berarti sudah ditakdirkan secara muhkam oleh Allah Ta'ala, ini suami bakal enggak berubah nih, walaupun kamu doa gimana kek, enggak bakal Allah Ta'ala ubah. Bukan karena jeleknya doamu. Tapi karena Allah Ta'ala, ya yaf'alu ma yasha, yakhluku ma yasha, wa yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala, terserah Allah mau menciptakan orang ini pemarah, seterusnya pemarah, sampai mati juga pemarah, didoain, enggak bakal dapat hidayah. Ya itu terserah Allah. Yahdi ma yasha. Ya kan? Wa yudhil. Allah menyesatkan siapa yang Allah inginkan. Ya. Tapi di sini ketika istri ini kemudian sabar, sabar terus, tabah gitu. Maka penambahan sabar ini adalah efek dari kebaikan doa dia. Gitu. Berarti ikhwan antum. Ya, seperti itu. Begitu juga antum, misalnya antum pengen menghafal surat. Ya. Nah, di antara surat Al-Qur'an antum mendapatkan, ternyata misal antum mendapatkan surat Al-Jin susah. Biasanya surat Al-Mulk 2 hari atau 3 hari hafal langsung. Al-Qalam 2 hari 3 hari hafal. Al-Haqqah, Al-Ma'arij gitu. Surat Nuh begitu pula. Surat Al-Jin, dan kata teman-teman ini susah nih, apalagi kalau ada jinnya kan gitu. Ya. Maka kemudian dan itu 2 halaman pas. Antum mulai ngafalin. Antum minta sama Allah, "Ya Allah, saya ingin menghafalkan surat Al-Jin normal seperti surat lainnya. 3 hari toh ya Allah." Maka kemudian antum hafalkan. Ternyata Allah Ta'ala mentakdirkan antum hafal surat Al-Jin 1 bulan penuh. Antum tahu enggak bakal 1 bulan itu? Enggak tahu kan? Ini ilmu al-ghaib, Allah yang tahu masa depan. Satu bulan penuh, antum enggak tahu. Akhirnya antum terus berdoa, ya Allah, udah 5 hari, ya Allah. Ya Allah, cepatkan saya hafal, ya Allah, buat saya mudah, ya Allah, yassir wa la tu'assir, ya Allah. Allahumma a'inni, ya Allah. Minta terus sama Allah untuk menghafal surat Al-Jin ini dengan cepat. Namun ternyata enggak bisa. Berarti ini masuk ke takdiran muhkam yang tidak bisa diubah dengan doa. Bala ini, kesulitan ini enggak bisa diubah dengan doa. Tapi antum tetap sabar. Sabar, enggak ngeluh ke orang, sabar. Terus antum terus mulai murojaah. Kesabaran inilah efek dari doa antum. Gitu. Maka ini doa yang bagus berarti. Doa yang beriman. Membuat antum lebih sabar. Dan tetap husnudzan pada Allah. Tapi kalau antum sudah 5 hari doa, 7 hari doa, kemudian antum putus asa, alah, udahlah, enggak jadilah. Ah, berarti di sini, doa antum sebenarnya enggak berefek. Lemah iman dari doa ini. Ya, ya anak-anak ulang-ulang kayak gini, karena ini masalah yang ya, sebenarnya Masya Allah. Ya. Orang yang diberikan kesabaran kalau terhadap doa, diberi kesabaran setelah berdoa untuk takdir yang muhkam, maka Allah Ta'ala fayusahilu alaihi tahammula ma nazala bihi fayusabbirahu alaihi au yuraddihi bihi. Maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk memikul beban atau musibah yang ada padanya. Allah mudahkan di sini. Makanya kadang-kadang bala itu hilang sama sekali. Dan kadang-kadang bala itu enggak hilang, tetap ada, normal. Tetapi kok terasa lebih ringan. Kenapa? Karena sabarnya seseorang. Dengan sabar, kesulitan itu bisa lebih ringan. Iya, sampai dia kemudian sabar dan meridhoi bahkan. Apalagi sampai ridho. Bahkan musibah itu kayak ladang pahala buat dia. Ya, betapa banyaknya orang yang tidak menjadikan musibah itu ladang pahala. Dan menjadikan musibah itu adalah kecelakaan akhirat seolah-olah. Ya, padahal itu baru dunia. Makanya dikatakan di sini hatta la yakuna fi nuzulihi mutamanniyan khilafa ma kana bal yataladzadzu bil bala'i kama yataladzadzu ahlu dunya bin ni'ma. Sampai pada akhirnya saking dia merasa enaknya dengan berdoa dan bersabar, sampai dia merasa yataladzadz bil bala', merasa lezat dengan musibah tersebut. Masya Allah, merasa dia menikmati musibah tersebut. Bukan karena dia suka dengan musibah, bukan, tapi dia menikmati karena iman dan sabarnya. Yataladzadz bil bala. Coba siapa di antara kita yang mutaladzidz bil bala? Ada enggak? Kama yataladzadzu ahlu dunya bin ni'ma. Sebagaimana ahlu dunia itu merasa lezat dan tercandukan akan dunia. Ya, dan orang ini lebih mulia jauh. Misal, kembali misal sebagai antum thalabul ilm yang menghafal. Antum menghafal surat Al-Jin, enggak bisa-bisa, hampir sebulan baru bisa. Di pekan kedua masih belum bisa, satu halaman aja belum bisa. Maka antum di sini berdoa, terus diberi kesabaran, ketabahan. Sampai antum merasa lezat, karena apa? Karena antum ridha dan antum berhusnul kepada Allah. Allah Ta'ala menginginkan anda mengulang-ulang ini karena menginginkan anda memperbanyak pahala dengan terus mengulang-ulang. Seharusnya orang-orang yang kesulitan menghafal itu pemikirannya seperti itu. Saya dibuat sulit oleh Allah Ta'ala menghafal ini bukan karena Allah Ta'ala menghinakan saya, tapi karena Allah Ta'ala menginginkan agar saya sering mengucapkan kalimat-kalimat ini sehingga pahala saya makin banyak. Bisa jadi orang yang kesulitan menghafal pahala lebih banyak daripada yang mudah menghafal. Sekali menghafal selesai. Apa orang yang sulit menghafal diulang lagi, akhirnya pahalanya banyak banget deh. Ya kan? Tuh lihat, itu efek dari doa. Walaupun musibahnya enggak dicabut, tetapi sabar dan kelezatannya itu ada. Ya, wa innal balaa la yanzilu fa yalqahu ad-du'a fa ya'talijani ila yaumil qiyamah. Bala itu turun kemudian bertemu dengan doa, akhirnya mereka saling apa ya? Faya apa tadi? Saling berseteru, bertengkar, saling beradu, ya, sampai hari kiamat. Ya. Wa fihi aidan min hadits Ibnu Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa bermanfaat untuk yang sudah turun dari bala dan apa yang belum turun dari bala. Maka wajib atas kalian wahai ibadallah bid-du'a. Berdo'alah kalian wahai ibadallah. Wa fihi aydan min hadithi Thauban an Nabi SAW. La yaruddul qadara illa ad-du'a. Wa la yazidu fil umuri illa al-birr. Wa inna ar-rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. La yaruddul qadara illa ad-du'a. Tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Takdir yang dimaksud takdir apa? Takdirmu mu'allaq. Takdir mu'allaq. Ya. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang ada di catatan malaikat. Baik itu takdir tahunan atau takdir pekanan atau harian atau takdir umur. Adapun takdir di lauh mahfuz, maka itu yang disebut ummul kitab, yang tidak bisa dihapus atau diubah. Ya. Maka takdir yang dimaksud di sini adalah takdir yang mu'allaq, yaitu takdir di catatan malaikat atau takdir tahunan atau takdir mingguan apa takdir harian, ya, atau takdir umur kita, yang itu bisa diubah. Tapi kemudian wala yazidu fil umuri illa albir. Tidaklah menambah umur kecuali perbuatan albir. Dan yang paling bagusnya albirrul walidain. Istilah albir ini ismun jami'un likulli khairat, likulli khair. Segala kebaikan. Tapi yang paling besar adalah silaturahim. Dan birrul walidain yang paling besar dari silaturahim adalah birrul walidain. Maka orang yang suka birrul walidain, maka umurnya dia panjang. Secara hakiki dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemanjangan umur tersebut akan Allah taala berikan rezeki ketaatan pada dia. Kita melihat ada orang yang ahli maksiat, tapi dia sangat tunduk pada kedua orang tuanya. Suatu saat Allah akan berikan dia hidayah insyaallah. Insyaallah. Tapi sebaliknya ada orang yang kelihatannya ahli taat, tapi dia durhaka pada orang tuanya, maka Allah akan menghinakan dia suatu saat. Akan menghinakan dia. Dia akan tertipu dengan ketaatan dia. Maka hati-hati ikhwan dengan masalah ini. Masalah sebagian tulabul ilm, mereka merasa ujub dengan ilmunya sehingga meremehkan orang tuanya. Ya, tidak mau berbakti. Hatta orang tuanya salah, hatta walaupun orang tuanya salah, maka layan bagi, tidak layak bagi anak untuk mentahzir orang tuanya gitu, untuk mentahzir orang tua, apa ya, untuk menikam atau mencederai perasaan orang tuanya, walaupun orang tuanya salah, hatta orang tuanya ahlul bidah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil orang tuanya dengan ya abati, padahal orang tuanya itu bukan sekadar ahlul bidah, musyrik, bahkan dedengkotnya musyrik, tapi tetap dikatakan ya abati, talatuf. Itu bersikap lembut kepada orang tua. Hatta orang tuanya itu ahli maksiat. Kali di sini ikhwan, antum sebagai thalabul ilm wajib untuk memperhatikan masalah silaturahim, terutama birrul walidain. Karena itu adalah asas keberhasilan dunia akhirat juga setelah hablum minallah. Ya, kita lihat ada orang memang betul-betul ada orang yang ada thalabul ilm yang memang dia itu pintar, zaki. Dan Masya Allah, soal ilmu agama Masya Allah, zaki. Zaki itu berarti memang dari dirinya itu udah pintar gitu loh. Beda dengan orang yang pintar karena rajin. Nah, ini zaki, Masya Allah. Tapi terhadap kedua orang tuanya itu cuek gitu. Tidak komunikatif. Dan sering mengecewakan orang tuanya. Maka yang seperti ini Allah Ta'ala suatu saat rendahkan dan hinakan di mata manusia. Ya, dan adakalanya Allah menjaga seseorang, walaupun dia memiliki maksiat mungkin, tapi Allah jaga. Maksiatnya tidak diketahui banyak orang. Dan namanya tetap terjaga. Dan di antara penyebabnya, dan Allah lebih tahu tentang itu adalah birrul walidain. Dan doa-doa para orang tua. Sehingga orang ini, atau talib ini terjaga namanya, rezekinya kemudian Allah Ta'ala jamin lebih baik, dan juga kehidupannya jauh lebih tenang, lebih sukses. Dan ketika dia melihat masa lalunya yang tidak sebaik ini. Dia melihat ternyata Allah Ta'ala berikan yang terbaik buat dia disebabkan birrul walidain. Maka wala yazidu fil umri, ini ziyadah di sini bisa ziyadah fi sanawatil umr atau ziyadah fi barakatil umr. Dua-duanya insyaallah. Ya, al birr terutama birrul walidain. Ya. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Dan bisa saja, dan sesungguhnya seseorang diharamkan rizki atasnya disebabkan apa? Bidzanbi di sini ikhwan. Lihat di sini bi ba al ba di sini harfu jar bi ba usbabiyah. Ya, wa innar rajula la yuhramu rizqa, yaitu seseorang diharamkan rizki padanya bidzanbi yusibuh, dengan sebab dosa yang dia dapat, yang dia yang mengenakan pada dirinya. Ya. Dan ana qadrah semalam tidak mendapatkan rizki tidur dari awal. Itu adalah rizki, antum bisa tidur nyenyak itu rizki. Maka ketika sebelum jam 3 ikhwan ana berusaha istighfar, astagfirullah, terus karena ana merasa ini disebabkan dosa. Dan kemudian alhamdulillah bisa tidur walaupun ya jam 3. Tapi ya itu, kita diharamkan dari rezeki gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Itu su'udzon kepada diri kita harus. Dan itu merupakan bentuk husnudzon kepada Allah. Ketika kita, kok saya tidak mendapatkan rezeki ini, misalnya. Maka antum harus tuding diri antum. Ini disebabkan dosa kita. Itu. Dan ketika kita menuding diri kita, tidak baik, muqassir, mudhnib, ada dosanya. Maka otomatis kita sama dengan husnuzan pada Allah Ta'ala dan merasa bahwa Allah Ta'ala mentakdirkan saya tidak mendapatkan rezeki ini disebabkan dosa saya, karena Allah Ta'ala ingin mentarbiah dan mendidik, membimbing saya agar saya bertaubat. Coba seperti itu pikirannya. Maka Allah Ta'ala akan ridha pada antum. Jadi orang yang su'udhan pada dirinya dan menuding dirinya mukassir dan kemudian menganggap Allah Ta'ala hakim, bijaksana, maka Allah Ta'ala akan mencintai orang-orang seperti ini. Ya, wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Sebagaimana juga ilmu, ilmu itu rizki, bahkan di antara rizki yang teragung. Kalau antum merasa sulit dalam memahami suatu ilmu, padahal teman-teman antum memahaminya dan antum kesulitan, maka tudinglah diri antum karena maksiat yang telah dilakukan. Dan kemudian agungkanlah Allah dengan itu, karena antum yakin Allah Ta'ala maha bijak menginginkan antum bertaubat darinya. Kadang Allah Ta'ala menegur seseorang dari maksiatnya dengan beragam cara. Di antara caranya adalah Allah Ta'ala hijabkan dia dari rizki yang dia inginkan. Nah, kalau misalnya ternyata orang tersebut muhasabah dan kemudian bertaubat, maka Allah Ta'ala akan singkapkan untuknya jauh yang lebih baik dari yang diharapkan. Tapi kalau kemudian orang tersebut malah justru su'udzon pada Allah Ta'ala dan merasa tetap ujub dengan dirinya, maka mungkin saja Allah Ta'ala berikan dia rezeki itu, tapi itu istidraj. Atau Allah Ta'ala terus tutup sampai dia itu taubat. Bisa semua. Allah Ta'ala hakim, khabir, dia yang lebih mengetahui tentang hambanya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal atau pertanyaan? Tidak. Jelas insyaallah pelajaran ini. Ya, mudah-mudahan ini ana mohon kepada Allah Ta'ala supaya pelajaran seperti ini antum patrikan di kalbu antum. Karena ini pelajaran kehidupan ya, ikhwan. Antum ajarkan nanti ketika sudah lebih dewasa lagi kepada orang-orang di bawah antum, istri antum, anak antum, murid antum kalau antum punya, atau teman antum dan seterusnya. Yang mana betapa banyak orang membutuhkan ilmu ini, tapi tidak Allah rezekikan kesempatan untuk memiliki majlis membahas ini. Bahkan pun kalaupun ada, belum tentu Allah rezekikan pemahaman yang sahih tentang masalah-masalah seperti ini. Masalah seperti ini, kalau antum paham, sebesar apapun musibah antum di dunia ini, antum bakal tenang. Sebesar apapun. Dan ana yakin, musibah yang kita hadapi sekarang masih kecil, ikhwan. Dibandingkan dengan musibah di akhirat, enggak ada apa-apanya ini musibah. Ini kita masih kecil, semoga tidak membesar, tidak ada apa-apa semoga insyaallah. Tapi siapapun yang betul-betul bertahan dengan musibahnya, dengan kesabarannya, dengan tawakalnya kepada Allah di dunia, maka semoga akan Allah permudah juga di akhirat. Ya, insya Allah akan Allah permudah di akhirat. Dan orang-orang mukmin akan Allah permudah di akhirat. Yaumun asir, hari ini hari yang sulit itu bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik, fajir. Adapun orang mukmin, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Ya, jadi ini pelajaran antum ingat terus. Ya, antum murajaah baik di MP3 atau YouTube yang insya Allah kita sediakan. Ya, berkat insya Allah dengan izin Allah, dengan jasa dari beberapa ikhwan tim kita ini. Ya, Alhamdulillah. Ya, dan insya Allah itu sangat bermanfaat. Ya. Walaupun antum sekarang usia masih belia, berapa usia? 22. Berapa usia? 20. 19. Enggak apa-apa, ini belajar usia ini 19 belum tentu orang 60 tahun belajar ini belum tentu. Belum tentu paham. Ini belum tentu paham, ikhwan. Jadi antum telah mendapatkan pemuliaan dari Allah Ta'ala yang mungkin bapak antum belum tentu paham ini. Ya, jadi antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ana inginkan antum betul-betul pegang ini ilmu. Jangan dihilangkan ilmu ini. Ini penting untuk masa depan antum. Untuk mendidik istri-istri antum, anak-anak antum, tetangga antum, teman antum, murid antum, dan siapapun hamba Allah yang antum mencari pahala dengan mengajarkannya. Ya begitu. Baik. Ini karena anak tadi malam enggak bisa tidur, anak udah agak konslet, ikhwan. Jadi afwan anak enggak bisa lanjut, enggak apa-apa kan? Ini musibah memang, tapi antum harus sabar ya. Ya, enggak apa-apa ya. Kifayatul akhir kapan-kapan insyaallah ya. Enggak apa-apa. Antum gak marah kan? Kalau antum mau di sini aja terus nggak apa-apa. Ya, nggak apa gini ya. Ya, antum ngantuk juga ya? Nggak. Antum nggak bakal ngantuk ini kayak gini. Mau langsung ke Usman. Ay, masya Allah. Afwan ana cuma di sini karena agak ini pusing pala ana. Bukan karena ngeluh ini, karena khabar aja. Taib, cukup sampai sekian insyaAllah. Jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan yang sedikit ini betul-betul besar di sisi Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.